الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada malam ini kita tidak akan melanjutkan kitab al-usul al-thalathah. Kita akan ganti dengan sebuah nasihat. Kita isi dengan petua, nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi dan kepada antum sekalian. Ikhwani hafizakumullah, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita amat sangat banyak sekali. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض tidaklah kalian lihat Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam kepada kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة dan telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan nikmat tersebut diminta setiap hamba untuk menjaganya, diminta setiap hamba untuk mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Apabila anda, kalian ingin menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang berbuat kezaliman dan kekufuran. Nah, di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan datangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan ilmu, membawa ilmu, beliau diutus kepada umat yang dipenuhi dengan kejahilan, dipenuhi mereka dengan kesesatan. Dalam waktu yang amat sangat singkat, dalam waktu yang amat sangat pendek, mereka berubah menjadi pemimpin alam, menjadi pemimpin bumi, pemimpin manusia, dan mereka menjadi kudwah yang diikuti dan diteladani, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dengan ilmu yang Nabi bawa alaihi salam, itu telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya Islam. Telah menyelamatkan mereka dari kerendahan menuju kepada akhlak mulia. Telah menyelamatkan mereka dari kekufuran menuju kepada tauhid, kesyirikan menuju kepada iman. Maka sekali lagi, kebaikan di atas kebaikan terdapat di dalam ilmu. Adapun di zaman kita, ikhwani afidhakumullah, Allah, zaman sekarang umat manusia sudah merata, mereka terkena dengan penyakit yang kronis, penyakit yang fatal, penyakit yang gawat, yaitu kejahilan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tercerai-berai di timur maupun di barat. Mereka jahil kaum muslimin terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga mereka menggigit kebid'ahan. Mereka jahil terhadap perkara-perkara yang wajib, sehingga mereka terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jahil terhadap agama dan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga mereka memerangi tauhid. Mereka menghidupkan kembali kesyirikan, kebid'ahan, dan mereka mematikan sunnah-sunnah yang ada. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat efek dari kejahilan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Imam Malik, Imam Daril Hijrah, Imam Madhab yang kedua di dalam agama Islam, di dalam fikih, Malik ibn Anas Al-Asbahi, beliau mengatakan kalimat yang amat sangat masyhur, la tasluhu hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan benar umat ini, tidak akan baik, tidak akan menjadi bagus, illa bima saluha bihi awwaluha, sampai mereka menjadi baik sesuai dengan generasi yang pertama, kembali kepada metodenya Rasul, jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dalam perkara aqidah, akhlak, kemanhaj, dan begitu pula ilmu mereka. Maka ini ikhwani afidhakumullah, diperlukan bagi kita untuk al-jidd wal-ijtihad, senantiasa semangat, bersungguh-sungguh. Diperlukan untuk iqbal bi'ilmin nafi', menyambut ilmu yang bermanfaat. Kemudian menyebarkannya, menyampaikannya. Karena umat manusia sudah terkena, merebak, merata. Mereka jauh daripada al-haq. Oleh sebab itu Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman saluhat niyyatu. Ilmu itu tidak bisa menandingi apapun. Pahalanya ilmu besar, tapi bagi yang memiliki niat. Maka murid-murid Imam Ahmad berkata, wa kaif tasluhu an-niyya, bagaimana niat yang baik di dalam ilmu? Kata Imam Ahmad, tarfa'ul jahla an nafsik thumma an ghayrik, engkau angkat kejahilan dari dirimu terlebih dahulu, kemudian engkau angkat kejahilan orang lain, baik itu temanmu, tetanggamu, keluargamu, istrimu, anak-anakmu, yang itu menjadi tanggung jawab di leher-leher kita. Maka ini niat yang baik di dalam talabul ilmi, mengangkat kejahilan, kemudian kita mengangkat kejahilan selain kita. Karena sekali lagi ilmu ini merupakan nur cahaya dalam hati, cahaya bagi jiwa. Oleh sebab itu Imam Ahmad kembali beliau mengatakan, hajatuna ila al-ilmi ahwaj min hajatina ila al-ta'ami wa syarab. keperluan kita kepada ilmu itu lebih daripada keperluan kita, hajatnya kita kepada makan dan minum. Karena seorang muslim makan dan minum sehari 8 gelas dan 3 kali. Pagi, siang, malam paling banyak. Wa ammal ilmu ala adadi anfasik. Adapun ilmu dibutuhkan, diperlukan pada setiap nafasmu. Pada setiap detik ilmu dibutuhkan. Karena itu merupakan gizinya hati. Jangan dibiarkan hati ini kaku. Jangan dibiarkan hati ini keras. Dibutuhkan pada setiap detik itu merupakan gizinya ilmu. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, orang yang mencari ilmu itu memiliki kelezatan. Ada kenikmatan di dalam hati. Dan ini tidak dirasakan kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih mereka di dalam jalan ilmu. Artinya barang siapa yang merasakan nikmatnya ilmu, indahnya ilmu, manisnya ilmu, berarti wajib dia bersyukur. Berarti dia dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara jutaan umat manusia. Mungkin kelezatan ini tidak diberikan kepada orang yang paling kaya sekalipun di muka bumi. Oleh sebab itu Al-Imam Ibrahim ibn Adham beliau mengatakan, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk wa abna'ul muluk." Kalau seandainya para raja atau anak para raja, pangeran, menteri-menteri dan anak dari anaknya raja, cucu mereka, manahnu fihi, kalau seandainya mereka mengetahui apa yang kita rasakan dari berbagai macam kenikmatan, kelezatan, ketenangan, ketenteraman, padahal mereka fakir. Lajaladuna alaihi bisuyuh. Bisa jadi kita akan dipecut dengan menggunakan tali. Kita akan dipecut dengan menggunakan cemeti. Kita akan dipecut dengan menggunakan tongkat. Karena hasutnya, irinya mereka. Artinya para ulama, mereka merasakan kelezatan. Mereka merasakan kenikmatan. Karena ilmu ini nur, dibutuhkan gizinya hati. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna fi ad-dunya jannah." Di dunia ini ada surga. "Man lam yadkhulaha, lam yadkhul jannah al-akhirah." Yang tidak masuk surga di dunia, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Surganya mukmin terletak pada manisnya iman, nikmatnya beribadah. Dan ini didapat oleh orang-orang yang merasakan ketentraman di dalam majelis ilmu. Oleh sebab itu mereka senantiasa bersemangat di dalam ilmu. Maka benar sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah. Apa tujuan mereka? Untuk jual beli, untuk senda gurau, untuk bercakap-cakap. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, mempelajari tafsirnya, mempelajari kalam Allah, mempelajari hukum-hukum dan fikih yang ada di dalamnya. Illa nazalat alihim as-sakinah. Melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, ketenteraman, kenyamanan. Mereka merasakan tuma'nina. Waghasyat humur rahmah, mereka diberikan rahmat, diberikan kecukupan. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, di antara taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba ketika dia sudah mengerti beratnya ilmu tidak akan dilepas, walaupun digoda dengan dunia dan seisinya, tidak akan dilepas ilmu. Karena kenikmatan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat bagi mereka kecukupan, merasa cukup. Tidak akan dilepas ilmu. Dan ini taufik dari Allah. Wa hafathumul malaika. Dinaungi oleh para malaikat. Makhluk yang besar, memiliki sayap. Ini wajib untuk kita imani. Karena di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman dengan hal-hal yang sifatnya ghaib, dan ini adalah sifatnya ghaib, beriman, majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menyebutkan mereka-mereka yang ada dalam majelis ilmu di sisinya makhluk di langit. Allahu akbar. Diberikan rahmat, ketenangan, dihadiri oleh malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala puji mereka di hadapan penduduk langit. Maka sekali lagi, ilmu ini mahal harganya. Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din," barang siapa yang apabila Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan baginya, tidak disebutkan akan dinaikkan pangkatnya, derajatnya, kekayaannya, hartanya, mobilnya, rumahnya. Yufaqihhu fid din, akan tapi dia dipahamkan dalam perkara agama. Berarti ini lebih daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan mafhumul mukhalafah, kebalikan daripada hadis ini, bahwasanya apabila orang tidak faham dalam perkara agama, lam yuridillahu bihi khairan, berarti orang tersebut tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi dirinya. Oleh sebab itu orang yang senantiasa meniti jalannya ilmu merupakan hamba-hamba yang disaring, al-mukhtar, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita syukuri, senantiasa semangat di dalam talabul ilmi syar'i. Karena sekali lagi, ilmu yang bermanfaat ini adalah sebab kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan ilmu yang bermanfaat ini merupakan sebab mulianya agama Allah. Begitu pula ilmu yang bermanfaat ini merupakan sebab selamatnya kita dan antum dari berbagai macam fitnah. Karena seorang muslim ketika masih hidup, tidak ada yang bisa menjamin dia selamat daripada fitnah. Tidak ada satupun, la ana wa la antum. Selagi ruh ini masih ada di jiwa kita, fitnah akan datang bergelombang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitan," akan terjadi fitnah demi fitnah, fitnah demi fitnah, tidak berhenti. Ada yang besar, ada yang kecil, sesuai dengan keimanan seorang hamba. Kaqita'il lailil mudlim, yang mana fitnah itu terkadang datang seperti petikan malam yang gelap, tidak terasa, tidak diketahui, tidak disangka. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Kalau sudah fitnah itu menyergap, memakan seorang muslim, maka pagi harinya mukmin tidak menunggu 1 tahun, 2 tahun. Sorenya sudah menjadi kafir, na'udzubillah. Perubahan agama, enggak tanggung-tanggung. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafir, sore harinya mukmin dan pagi harinya sudah menjadi kafir, na'udzubillah. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya al-qalil, dia jual agama dengan dunia yang sedikit. Tambah banyak di antara umat manusia zaman sekarang, dia jual akidahnya karena harta. Dia jual imannya karena pangkat, karena derajat, karena tahta, karena kekuasaan. Dia jual manhajnya, akhlaknya, karena pengikut. Dia jual sunnahnya. Maka selagi kita itu hidup akan senantiasa datang fitnah wal qulub baina usbu'aini min asabi ar-rahman, hati di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala dibolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka di antara salah satu sebab selamatnya seorang hamba adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diambil dari sumber Al-Qur'an dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Begitu pula ilmu yang bermanfaat merupakan sebab selamatnya seseorang dari berbagai macam ujian, musibah, balak bencana, baik itu musibah di keluarganya, anaknya berupa kematian, sakit, ataupun ujian berupa harta, kekayaan, ataupun ujian berupa kemiskinan. Maka kunci keselamatan pada ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa untuk mengarahkan hamba tersebut supaya tidak terjerumus di dalam gangguan-gangguan syaitan. Begitu pula dengan ilmu yang bermanfaat, ikhwani hafizakumullah, kita akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Karena syarat ibadah itu diterima adalah ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Nah sekarang dari mana kita tahu ibadah kita ini sesuai tidak dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam? Kalau ikhlas mungkin kita ikhlas, tapi ikhlas saja enggak cukup. Nah, harus sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, dan itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan menuntut ilmu. Maka dengan ilmu kita mampu beribadah secara benar, ibadahnya selamat, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, jauh dari berbagai macam bid'ah-bid'ah, khurafat dan khuza'balat, begitu pula hawa nafsu. Begitu pula dengan ilmu syar'i, seorang manusia akan selamat dari berbagai macam kerusakan yang ditimbulkan dari kemaksiatan, penyelisihan yang saat ini memenuhi masyarakat kita. Kalau kita melihat kepada salafun as-salih, mereka senantiasa hidupnya di atas ilmu. Mereka jual kenikmatan dunia untuk ilmu. Berkata Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji, kata beliau, sami'tu Ibnu Tahir yaqul, aku mendengar guruku Ibnu Tahir bercerita bagaimana ketika dia menuntut ilmu. Kata Ibnu Tahir, bal tudamma fi talabil hadith marratain, aku sampai kencing darah di dalam mencari hadis selama sebanyak dua kali. Aku kencing darah untuk mencari hadis sebanyak dua kali. Marratun bi Baghdad, aku keluar darah, kencing darah, pertama kali di Baghdad, wa ukhra bi Makkah, dan yang kedua di kota Makkah. Kuntu amshi hafiyan bil har, aku berjalan hafi tanpa menggunakan alas kaki di terik panas yang amat sangat menyengat. Beliau fakir Ibnu Tahir, aku berjalan tanpa alas kaki, tidak menggunakan sendal ataupun sepatu kalau zaman sekarang. Wa marakibtu dabatan qad fi talabil hadith, dan aku sama sekali belum pernah menaiki kendaraan di dalam mencari hadith, mencari ilmu. Artinya beliau bepergian jauh dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, jalan terkadang enggak ada uang untuk beli sendal. Tidak menjadikan itu penghalang untuk mencari hadis. Wa kuntu ahmil kutubi ala dhahri, aku bawa kitab di atas punggungku. Zaman sekarang mungkin ada paketan, ada kargo, bisa dikirim. Zaman ini ada HP, bisa menyimpan sekian banyak giga kitab-kitab dalam satu jihaz, satu alat yang besarnya bisa dipegang oleh dua jari kita. Kata Ibnu Thahir, aku bawa kitab di atas punggungku. Sudah berjalan, panas, tanpa alas kaki. Dan bawa kitab. Tidak punya kendaraan, tidak punya unta, tidak punya keledai. وَمَا سَأَلْتُ فِي حَالِ طَلَبْ أَحَدًا, dan aku tidak pernah meminta kepada siapapun. Masya Allah. كُنْتُ أَعِيشْ أَلَى مَا يَأْتِي, aku hidup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang datang. Aku tidak pernah menyulurkan tanganku meminta kepada orang. Ini semangatnya para salafun salih dan izzahnya mereka, mulianya mereka. Bahkan Abdurrahman ibn Hirash rahimahullah, beliau mengatakan, syarabtu bauli fi hadha sya'n khamsa marrat. Allahu Akbar. Aku minum air kencingku sendiri ketika mencari ilmu sebanyak 5 kali. Bayangkan ikhwani hafizakumullah. Kata Abdurrahman ibn Hirash, aku minum air seniku sendiri fi hadza sya'n, dalam perkara ini, yaitu ketika mencari hadis, sampai 5 kali. Berkata, ketika sampai pada athar ini al-imam al-khatib al-Baghdadi, kata beliau, fa'alahu ittiraran. Al-Hafidh Abdurrahman ibn Yusuf ibn Hirash lakukan ini karena terdesak. Inda adamil ma, karena beliau sudah tidak punya air. Berjalan di padang pasir. Dalam keadaan dururoh, dia haus. Enggak ada air. Kencingnya sendiri dia keluarkan dan dia minum. Bukan untuk mencari harta, ikhwani afillakumullah. Untuk mencari ilmu, qala Allah wa qala Rasul. Ini 1-2 di antara mereka, belum yang lain. Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in. Hafidhul Huffaz. Orang yang hafal. Imam di dalam perkara hadis. Bapak beliau adalah menteri raja. Ketika wafat, warratha alfa dirham wa khamsuna alfa. Para salaf ketika mereka menyebutkan 1 juta dengan alf, seribunya 1000, artinya 0,3. Zaman dahulu enggak ada kata miliun. Mereka ketika ingin menyebutkan juta dengan menggunakan lafaz alf. Seribunya 1000, artinya 0 ada 3. Zaman kita mengatakan 1 juta. Bahasa Arabnya miliun zaman ini. Warathahu alf dirham wa khamsuna alf. Bapaknya mewariskan 1 juta ditambah 50 ribu. Dirham, potongan uang perak. 1.050.000. Antum buka kalkulator sekarang. Kalau zaman ini, 1 dirham, para ulama mereka ulama mereka menyebutkan bahwasannya satu dirham itu 2,6 gram. Para ulama mereka menyebutkan bahwasannya satu dirham itu 2,6 gram perak. Kalau kita kali 1.050.000 dikali 2,6 gram. Jatuhnya berapa ya, ikhwan? Sekitar 2.730.000 gram. Ini warisannya Yahya Ibn Ma'in. 2.730.000 gram perak. Kalau di Indonesia harga perak pada hari ini 10.000 rupiah, berarti Yahya Ibn Ma'in mendapatkan warisan dari ayahnya 20 miliar. Saya enggak tahu ringgitnya berapa. Kalau di Indonesia, warisannya Yahya Ibn Ma'in 20 miliar. Pada zaman beliau merupakan uang yang begitu besar. Anfaqahu fi talabil hadith hatta ma bakiya ma yashtari bihi na'lahu. Yahya Ibn Ma'in infakkan hartanya, beliau gunakan untuk mencari hadis sampai tidak tersisa untuk membeli tali sendal beliau yang putus. Begitu murah bagi salafun saleh di hadapan ilmu. Oleh sebab itu, karena semangat yang begitu tinggi, Yahya Ibn Ma'in kataba biyadihi 1000 hadis, mampu menulis dengan tangannya sendiri 1.000.000 hadis. Sampai berkata al-Imam Ali al-Madini rahimahullah, lam yu'raf fil Islam man kataba hadith biyadihi mithlu ma kataba Ibn Ma'in. Tidak pernah dikenal di dalam sejarah Islam, kata Ibn Ma'in, orang yang menulis hadis dengan tangannya sebanyak yang ditulis oleh Yahya Ibn Ma'in. Muncul dari semangat yang tinggi, harta dianggap murah bagi mereka. Halo. Nama Ustaz, ada ni Ustaz. Nah. Begitu pula Imam Syu'bah rahimahullah, beliau tinggal di tempat gurunya Al-Hakam Ibn Utaybah 18 syahra, sebanyak 18 bulan. Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin di dalam perkara hadis. Ketika belajar, beliau tinggal di tempatnya Al-Hakam Ibn Utaybah atau Al-Hakam Ibn Utaybah gurunya selama 18 bulan. Dan beliau tidak memiliki biaya untuk makan dan minum. Hatta ba'a judhu abaitihi, sampai dia jual atap rumahnya. Atap rumah kayunya dia copot, dia jual. Agar mampu untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, mereka tidak menyanyiakan waktu. Berkata Ubaid ibn Ya'ish rahimahullah, laqad baqitu 30 sana. Sudah berjalan 30 tahun. ما آكل بيده بعد الإشاء أطن Selama kurun waktu 30 tahun ini aku tidak makan malam dengan tanganku sendiri. Wa innama tulaqimuni ukhti. Akan tetapi saudari yang menyuapi aku. Artinya apa ikhwani hafizakumullah? Beliau tidak ada waktu. Tangan dipergunakan untuk membolak-balikkan halaman kitab. Sampai tidak ada waktu untuk makan dengan tangannya sendiri. Selama 30 tahun, bukan sekali dua kali. 30 tahun tidak pernah makan malam dengan tangannya. Akan tetapi saudari yang dia punya, ukhtuhu, yang menyuapkan makanan ke mulut Ubaid ibn Ya'ish rahimahullah. Dan sirahnya salaf dalam perkara ini amat sangat banyak. Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Syaibani, Al-Baghdadi, Abu Abdillah, Al-Imam Al-Mubajjal, menjadi seorang imam yang mazhab fikihnya dijadikan sebagai rujukan. Bukan kemudian dahulu beliau tidur di atas kasur mencari ilmu di dalam rumah. Imam Ahmad ibn Hanbal wada'a nafsahu lil jammalin. Beliau fakir. Beliau menawarkan diri untuk menjadi pembantu bagi kafilah-kafilah yang punya unta. Artinya apa? Imam Ahmad menawarkan diri, aku siap untuk membersihkan untamu, kotoran untamu, membersihkan kudamu, membuat makanan kepada engkau layaknya budak. Dia menawarkan dirinya kepada kafilah-kafilah yang punya kendaraan, tujuannya apa? Ala an ya'khudahu wa kutubahu ila makani alladhi yurid, supaya mereka bisa untuk membawakan kitabnya Imam Ahmad ke tempat yang dia inginkan untuk mencari ilmu, dari satu kota ke kota yang lain, negeri ke negeri yang lain. Dia berikan jiwanya. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala angkat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa darajat. Waljaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Mereka berkorban untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah angkat derajatnya. Dengan jerih payah yang seperti ini, Imam Ahmad sampai bisa mengumpulkan musnadnya. Yang di dalam musnad tersebut terkumpul 40 ribu hadis. Sahih Bukhari cuma 7 ribu. Sekian. Musnad Imam Ahmad 40 ribu hadis. Lebih dari 15 kali lipat Sahih Bukhari. Yang dijadikan rujukan oleh umat manusia ketika disebutkan Ahmad ibn Hanbal, mendapatkan doa dari jeripayahnya, rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah, sampai hari kiamat. Dan tidak diberikan kepada orang-orang kaya yang mereka mati wafat dengan kekayaan. Allah angkat melalui ilmu. Berkata seorang syair, tashabbahu fa in lam takuna mithlahum, menyerupailah kalian kepada mereka walaupun tidak bisa sama. Fa inna tashabbuha bil kirami falah, karena menyerupai orang-orang yang baik adalah kunci keselamatan. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, paling tidak mendekati, paling tidak mengikuti, tidak bisa banyak sedikit, tidak ada masalah jalan yang mereka diikuti. Semangat luar biasa di dalam mencari ilmu. Maka ikhwani hafizakumullah, kita harus senantiasa jid wal istihad, dipompa lagi. Nah, ilmu tidak hanya ketika kajian sendiri. Walhamdulillah, kitab-kitab terjemahan banyak. Maka seorang muslim sibukkan waktunya. Berkata Imam Syafi'i, nafsuka idza lam tushghiluhu bil haqq shaghalaka bil batil. Jiwamu ini, kalau tidak kau sibukkan dengan kebenaran, al-haq, engkau yang akan disibukkan dengan kebatilan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka sekali lagi, semangat terus dipompa. Ikhwani wa akhwati, terlebih lagi yang ada di Malaysia, mereka tidak bisa seperti kita enak mungkin mendengarkan kajian nanti masjid-masjid, kan, tetapi ini bukan menjadi pengharap. Otomatis ketika di sana ada kesempatan, asatidzah datang bisa untuk menyampaikan muhadharah, daurah. Jangan sampai ikhwan melupakannya atau melalaikan hadir di majelis ilmu. Di sana ada sekian barakah dan sekian manfaat. Terakhir kita tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man ghada ila masjidin la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Tidak ada umat manusia ketika keluar dari rumahnya menuju masjid, rumah Allah, dan di dalam niatnya untuk mempelajari ilmu atau mengajar, memberi atau menerima, mendengar atau menyampaikan, belajar atau diajar. Illa kana lahu ajru hajjin man hajjatu. Melainkan dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Hajinya Allah. Allah memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang meniti kakinya, jalannya, untuk mendapatkan ilmu syar'i. Qala Allah wa qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.